السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Jadi syukur kepada Allah itu dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ikhwan fil din, azakumullah. Pembahasan kita yang terakhir dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita bahas setiap Sabtu pagi ini. Ini yang terakhir pembahasan kita dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada yaumul akhir, dan itu sudah selesai. Kalau mau dibahas lagi lebih panjang, ya panjang, berkaitan dengan iman kepada yaumul akhir. Tapi kita sudah cukupkan, dan yang harus kita ingat bahwa kita pasti akan mati, dan kita pasti akan bertemu dengan Allah. Maka orang yang beriman meyakini hal itu. Kewajiban dia yaitu mempersiapkan diri untuk bekal dia di akhirat. Dan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga penjelasan para sahabat banyak sekali berkaitan dengan masalah ini. Jadi iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir. Maka sering disebutkan dua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah berkata yang benar atau diam. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi iman kepada yaumul akhir ini penting sekali, karena banyak manusia yang lupa dengan kehidupan dunia ini, sehingga dia lupa bahwa dia pasti akan mati, dan dia pasti akan dihisab oleh Allah tentang apa yang dilakukan dalam hidup ini. Dan hisab itu berat. Makanya Nabi berdoa kepada Allah SWT, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi masalah yaumul akhir itu masalah yang berat. Enggak boleh seorang yang beriman itu menganggap ringan. Jadi apa saja yang kita lakukan sekarang ini, semua tercatat. Semua akan dibuka nanti di hari kiamat, semuanya. Apa aja, apakah itu perbuatan yang baik atau buruk, semua dia akan lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit apapun juga, seberat zarah, pasti dia akan lihat. Kebaikan yang dilakukan sedikit aja, kecil, pasti akan dilihat. Barang siapa melakukan kejelekan sekecil apapun juga, dia pasti akan lihat. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, orang yang beriman itu yang wajib ditumbuhkan bagi dia takut kepada Allah. Takut. Makanya kita ngaji ini harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itu harus kita ingat. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kita tumbuhkan semakin kita ngaji, semakin kita nuntut ilmu, kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi, tambah takut kita kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Tambah kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Orang beriman semakin diingatkan, semakin takut kepada Allah. Bukan tambah keras hatinya. Kita baca Al-Quran, setiap hari kita baca Al-Quran. Dan saya sudah ingatkan tuh, bahwa kita baca Al-Quran, paling tidak minimal sehari satu juz. Sehingga sebulan khatam. Setiap bulan khatam. Minimal satu juz. Usahakan. Setiap penuntut ilmu, itu usahakan baca Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca ini, harus kita berusaha bagaimana dengan Al-Quran tambah lembut hati kita. Tambah takut kita kepada Allah. Jangan seperti ahlul kitab. Ahlul kitab, Taurat dan Injil lama pada mereka, tapi membuat hati mereka tambah keras. Diingatkan tambah jauh. Dikasih tahu tambah ngelawan. Diingatkan tambah sombong. Enggak boleh orang beriman seperti itu. Justru diingatkan tambah tunduk, tambah tunduk, tambah takut ya kepada Allah. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hadid. Allah berfirman, "Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq" ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka, tunduk takut kepada Allah, tambah khusyuk mereka kepada Allah. Janganlah mereka seperti orang-orang sebelum mereka dari ahlu kitab. Lama waktunya mereka membaca kitab itu, tapi bukan tambah takut ya kepada Allah. Faqasat qulubuhum, bertambah keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nanti antum lihat tuh ayatnya di dalam surah Al-Hadid. Allah mengingatkan di ayat 16 ya. Antum catat di surah 57. Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladziina utul kitaaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsiirun minhum fasiqun. Surah 57 ayat 16. Belum sampai datang waktunya kepada orang-orang beriman agar tunduk hati mereka li dzikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka, untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazzala min haq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Quran ini. Isinya semua benar, isi Al-Quran. Dari awal sampai akhir semua isi benar. Dan Al-Quran menjelaskan semua masalah yang ada. Jadi, untuk persiapan kita menuju akhirat, Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Persiapan kita untuk menghadap Allah, akhirat, apa yang kita lakukan, lengkap dalam Al-Quran. Bagaimana kita bermuamalah juga dijelaskan dalam Al-Quran. Semuanya lengkap. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Jadi mesti dibacakan ayat itu, ayat Al-Quran, tambah tunduk. Wa manazilul haq. Al-Quran dan As-Sunnah. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan Al-Kitab sebelum mereka. Fata'ala alihimul amad. Lama waktunya atas mereka. Artinya Taurat itu bukan setahun dua tahun. Puluhan tahun ada pada mereka. Mereka baca itu. Injil mereka baca. Tapi apa? Bukan tambah dekat mereka dengan Allah. Bukan tambah takut. Di sini Allah sebutkan, faqasat qulubuhum. Tambah keras hati mereka. Tambah jauh mereka dari Allah. Wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya Allah sudah sebutkan di sini, kebanyakan mereka orang fasik. Kita jangan begitu. Justru dengan kita terus setiap hari membaca Al-Quran, tambah tunduk, tapi betul-betul kita takut kepada Allah, itu harus kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan takut itu kita akan berusaha bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dengan takut kita kepada Allah, kita berusaha bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dengan takut itu kepada Allah, kita akan berusaha bagaimana kita untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Dengan takut kepada Allah, kita akan berusaha untuk tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Istiqamah. Enggak ntar melakukan amal, ntar tinggalkan. Ntar beramal, ntar tinggal. Enggak. Justru dengan kita takut kepada Allah, kita akan terus bagaimana kita menumbuhkan istiqomah terus konsekuen dan konsisten dan dawam di atas ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kan banyak orang yang agama ini dipakai untuk mainan, mainan. Enggak, orang awamnya, enggak dai-nya dianggap apakah untuk guyonan, untuk bercanda. Enggak boleh dalam Islam. Agama ini agama yang serius, harus sungguh-sungguh. Bapak Nabi ketika menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Enggak bisa main-main, ini agama. Dan juga enggak bisa orang sekarang main sholat berjamaah. Ntar besok enggak sholat, enggak berjamaah lagi. Ntar datang lagi, ini main-main dalam beragama. Enggak bisa. Karena sholat berjamaah wajib. Al-Quran mengatakan demikian dan hadis mengatakan demikian, wajib. Sampai Nabi, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Enggak bisa dibuat main agama ini. Enggak bisa. Ntar ke masjid, ntar enggak ke masjid. Kalau dia sudah sebagai seorang Islam, laksanakan sholat berjamaah terus sampai dia mati. Laksanakan itu. Karena ini wajib. Karena merintahkan demikian Al-Quran. Allah merintahkan, wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'arakin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi karena sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Gak bisa dipakai main agama ini. Nuntut ilmu demikian juga, ntar datang, ntar gak datang, ntar ngaji, ntar gak ngaji. Kok seperti itu? Mesti tetap continue. Bagaimana kita jaga istiqamah? Baca Al-Quran, gak bisa kita pakai main-main. Terus, rutin baca Al-Quran. Terus amal-amal soleh itu harus dawam kita lakukannya. Dan itu akan membawa bagaimana kita istiqomah, sehingga dengan itu nantinya insya Allah kita akhir kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita kehendaki. Karena perlu kedawam dulu, istiqomah dulu. Bahwa dengan istiqomah itu Allah akan tutup dia dengan kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Dan ini harus semua dikerjakan dengan ikhlas. Tidak boleh riya, tidak boleh bangga dengan manusia. Tidak boleh. Kita beramal semuanya karena Allah. Apa yang kita lakukan, Allah pasti lihat. Enggak perlu diperhatikan oleh manusia amal kita, tapi Allah pasti lihat. Tapi ada amal yang memang harus kita lakukan disaksikan oleh manusia karena syiar agama Islam yang besar, seperti salat berjamaah. Tetap kita harus datang ke masjid karena apa? Ini syiar agama Islam yang besar. Seperti umroh, seperti haji itu syiar. Tapi ada amal-amal yang orang enggak perlu tahu, dan tidak boleh tahu tentang dia sholat malam, dia puasa, dia sedekah, enggak perlu orang lain tahu. Jadi ada amal-amal yang memang harus dilakukan dengan berjamaah, orang lain tahu. Tapi ada amal-amal yang enggak perlu orang lain tahu, dan itu harus disembunyikan. Dan betul-betul kita jaga keikhlasan kita supaya amal kita diterima. Karena banyak orang-orang yang beramal yang dia riya, di hari kiamat dibuka oleh Allah enggak ada amalnya. Kenapa? Riya ditampakkan oleh manusia. Bahkan dengan sebab itu dia diazab oleh Allah, naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalah iman kepada yaumul akhir, meskipun sudah selesai, tapi tetap kita berusaha bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju akhirat. Itu kita harus jadi anak-anak akhirat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan jadi anak dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, "Kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya." Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Sekarang yang ada ini adalah amal, tidak ada hisab. Nanti besok di hari kiamat yang ada hisab, tidak ada amal lagi. Disuruh kita menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak usaha, tidak dagang, tetap wajib. Kita mencari nafkah wajib. Tapi kita ingat bahwasannya mencari nafkah itu wajib sekedarnya. Jangan habis waktu kita untuk cari nafkah. Jangan habis waktu itu untuk kerja. Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk bermain-main. Bukan untuk bergurau. Bukan untuk dunia, bukan untuk menumpukan harta, bukan. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Maka ini ya tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup setelah kita ibadah, tujuan kita dalam hidup ini adalah akhirat. Bagaimana kita masuk ke dalam surga? Itulah orang yang sukses. Jadi sukses yang sebenarnya menurut Al-Quran, adalah orang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia sukses. Faman zuhzi 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Ini sudah berulang kali saya bawakan ayatnya. Surah Ali Imran surah 3 ayat 185 dicatat itu. Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan ganjaran kami akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah sudah ingatkan nih, dunia kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Bagaimana kita menuju akhirat dan bagaimana supaya kita dengan kita melakukan amal-amal yang sedikit ini dengan ikhlas dan itiba memasukkan kita ke dalam sorga. Itu yang harus kita ingat itu. Kita harus memperbanyak bekal untuk akhirat. Ikhwan fil din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah poin yang ke-40. Poin ke-40, iman kepada qadar. Takdir baik dan buruk. Poin ke-40 halaman 336. Golongan yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada qadar yang baik maupun buruk. Iman kepada qadar meliputi iman kepada setiap nas tentang qadar serta tingkatannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan Allah Azza wa Jal. Iman kepada qada dan qadar itu sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam tentang iman, apa itu iman, Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini hadis sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyebutkan engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Baik dan buruk. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyi'ah, dan yang keempat al-khalq. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi. Allah Maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara rinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui tentang daun yang kering ataupun daun yang basah, biji-biji yang tumbuh dan lainnya. Allah Maha mengetahui semua yang gaib, dan Allah mengetahui segala amal perbuatan makhluknya. Allah mengetahui segala ihwal mereka, taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia, celaka, dan lainnya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Arti ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tentang luasnya ilmu Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui melainkan Allah sendiri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Artinya, semua yang ada di langit, di bumi, semuanya sudah diketahui oleh Allah, dan semua sudah tercatat di Lauh Mahfudz. Enggak ada satupun yang Allah tidak ketahui, enggak ada. Apapun yang terjadi, apa aja, itu Allah mengetahui. Itu perhatikan tuh, semua yang terjadi di langit dan di bumi Allah mengetahui. Enggak ada sesuatu yang terjadi yang Allah enggak tahu. Enggak mungkin, enggak. Tidak mungkin. Apa aja terjadi, semuanya Allah mengetahui. Apakah umat Islam ini dalam kondisi senang, susah, diintimidasi, ada yang dibunuh, ada yang fakir, ada yang susah, adanya banjir, ada longsor, semuanya Allah tahu, semuanya. Dan itu pun berjalan semua dengan kehendak Allah, semuanya. Kita wajib mengimani itu. Jadi orang beriman, dia wajib mengimani semua yang berkaitan dengan masalah al-qada wal-qadar. Makanya kita mengimani qadar itu baik dan buruk. Jadi Allah mengetahui. Makanya ketika kita ini susah, sulit, sakit, Allah tahu atau tidak? Tahu. Yang memberikan cobaan itu siapa? Allah. Jadi ngadukannya kemana? Kepada Allah. Sekarang banyak orang ngadukan kepada manusia. Ini menunjukkan kepada kebodohan. Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi harus kita ingat tuh. Bukan diadukan kepada manusia. Sekarang nih, banyak orang yang dikasih cobaan sedikit, sudah mengeluh pada manusia. Sudah minta sumbangan pada manusia. Ini gak ada, gak punya harga diri. Gak punya muru'ah. Gak punya izzah. Gak boleh Islam seperti itu. Apa dia yang susah? Apa dia yang sakit? Semua orang tahu. Sampai di foto dia lagi sakit biar orang tahu. Gak boleh Islam seperti itu. Cukup dia sakit, diadukan kepada Allah. Allah sedang uji dia. Apakah dia beriman tidak kepada takdir yang baik dan buruk. Allah sedang uji dia. Dengan itu, dengan kalau dia redo, dia sabar, Allah akan hapuskan dosanya. Allah akan angkat derajatnya. Mungkin dengan cobaan dan ujian itu, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab itu. Itu harus kita ingat. Bukan diadukan pada manusia. Sekarang kan banyak tuh. Ada kejadian gini. Oh, ini ada penuntut ilmu. Bahkan ustaz lagi. Ustaz, ini ustaz lagi susah. Kok lagi susah? Diceritakan pada orang. Waktu dia susah, Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Yang memberikan ujian dia susah siapa? Allah. Adukan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Tapi jangan adukan kepada manusia, jangan. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar bagi dia. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Tapi dia harus bertakwa kepada Allah. Bukan dia mengadu pada manusia, minta-minta pada manusia. Itu menghinakan diri kepada manusia. Dia enggak percaya kepada tauhid, rububiyah. Enggak yakin dia kepada rububiyah Allah, enggak yakin. Karena yang mengerjakan semua terjadi langit dan bumi, Allah yang kerjakan semuanya. Berbicara tentang qadar, berbicara tentang perbuatan Allah, tentang kekuasaan Allah. Al-qadar qudratullah. Qadar itu kekuasaan Allah. Kita wajib mengimani itu. Allah sedang coba kita dengan berbagai macam cobaan, ujian. Tapi adukan semuanya kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan mengharap pada manusia. Jangan minta-minta kepada manusia. Ini prinsip dalam kita beragama. Dan itu yang mengajarkan Allah dalam Al-Quran dan mengajarkan Rasulullah SAW. Semua tahu. Jadi jangan antum sampaikan kepada orang ketika antum lapar, enggak punya apa-apa. Allah tahu atau tidak? Tahu Allah. Kenapa diadukan manusia? Di WA, saya ini lagi susah, lagi sakit. Ustaz, kabarin ke murid-muridnya. Ini kan kebodohan. Ini menghinakan diri pada manusia yang tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Mana ada sahabat seperti itu? Lapar, ngadukan orang, saya lapar. Enggak ada sahabat seperti itu. Yang kehidupan para sahabat lebih susah, lebih fakir, lebih miskin daripada kita sekarang ini. Susah kehidupannya. Tapi mereka sabar dengan apa yang Allah berikan. Karena Allah tahu tentang apa yang mereka. Mereka tahu bahwa Allah ini mengetahui tentang apa yang mereka alami. Jadi jangan adukan kepada manusia, jangan. Adukan semuanya kepada Allah. Itu orang beriman. Kita bicara masalah iman. Dan ilmu kita ini manfaat atau tidak dengan ujian ini. Dan semua yang terjadi, ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan. Makanya kita baca ini. Nggak akan berubah sudah. Apa yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Tetap seperti itu. Yang hanya tahu, hanya Allah. Nggak ada yang tahu. Nabi-Nabi, Rasul nggak ada yang tahu. Yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, yaitu Al-Kitabah. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua Al-Kitabah. Yaitu mengimani bahwa Allah SWT telah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauhul Mahfuz. Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khala'iq qabla yakluq as-samawati wal-arda bi khamsina alfasana. Kataballahu maqadir al-khala'iq. Allah telah menulis, kata Rasulullah SAW, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk qabla yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW juga bersabda, inna awwala ma khalaqa Allahul qalam qala uktub qala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taqum as-sa'ah. Nabi SAW bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Abi Asin, Kitab As-Sunnah, Al-Ajurul Syariah, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud Tirmidzi dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Hadisnya sahih. Jadi suruh tulis tentang seluruh takdir makhluk. Jadi semua sudah tercatat ini. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah, dan enggak ada yang terluput dari apa yang Allah sudah catat dalam Mahfuz. Jadi kita sekarang ini yang kita lakukan ini semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, semuanya. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, Allah sudah catat semuanya lengkap. Tapi tidak ada sesuatu pun yang tahu. Enggak ada. Malaikat-malaikat enggak ada yang tahu. Hatta Rasulullah SAW juga tidak tahu apa yang Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz, tidak tahu. Jadi enggak ada yang tahu seperti ini. Ini hanya Allah yang tahu. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, itu Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Artinya Allah mengetahui semua yang di langit, semua yang di bumi, semuanya. Enggak ada satupun yang terluput. Tadi sudah kita bahas tentang ayat dalam surah Al-An'am ayat 59. Antum bisa bayangkan, enggak ada satupun daun yang jatuh di seluruh dunia ini. Maka Allah tahu, daun yang jatuh, daun yang kering, daun yang basah, biji yang tumbuh, semua tahu. Jadi apa yang ada di langit, di bumi, di dalam bumi, di dalam lautan, semuanya Allah tahu. Enggak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Enggak mungkin ada sesuatu yang Allah tidak ketahui. Tidak mungkin. Kenapa? Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Dan semua yang terjadi di langit dan di bumi, semua sudah tercatat dalam Mahfuz. Semuanya. Apa aja? Seperti yang sekarang, terjadinya gempa, longsor, banjir, itu sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah tercatat semuanya gitu. Makanya itu harus kita ingat bahwa Allah Maha mengetahui semuanya, semuanya tercatat Allah Mahfud. Enggak ada satupun yang terjadi yang tidak tercatat, tidak mungkin, enggak mungkin. Semua sudah tercatat. Karena yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Qur'an dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir." Likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu ma atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di surah Al-Hadid ayat 22, ayat 23, saya tulis di situ ayat 22-nya. Tidaklah musibah bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfud, yaitu dalam kitab, yaitu Lauh Mahfud, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak berduka cita dengan apa yang terluput dari kalian. Wa la tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. Artinya Allah sudah menciptakan semuanya dan Allah sudah takdirkan semuanya sebelum Allah menciptakannya. Dan itu mudah bagi Allah supaya manusia tidak bergembira dengan apa yang diperoleh. Karena apa yang diperoleh, apa aja yang diperoleh, itu suatu waktu juga akan hilang. Pasti akan hilang dan lenyap. Dan juga tidak boleh dia berduka cita terhadap yang luput. Enggak boleh berduka cita dengan apa yang luput bagi dia. Apakah meninggalnya orang tua dia, anaknya, istrinya, suaminya, atau hartanya, atau dia bangkrut atau yang lainnya, jangan duka cita, karena Allah sudah takdirkan demikian. Dan apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Jadi semua sudah tercatat Lauh Mahfud. Oleh karena itu, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena itu dan sudah ditutup semua catatan. Ini dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Takdir ini mengikuti ilmunya Allah. Takdir ini mengikuti ilmu Allah, baik secara global maupun rinci. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam Lauh Mahfud segala sesuatu yang dikehendakinya. Sedangkan apabila Allah menciptakan janin ketika mencapai 4 bulan, maka Allah SWT mengutus kepadanya seorang malaikat yang diperintahkan untuk mencatat 4 hal, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka atau bahagia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ketika janin itu berumur 120 hari di perut ibunya, ditiupkan ruh, ya 120 hari itu ditiupkan ruh, maka dicatat itu semuanya, rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka atau bahagia. Jadi sudah tercatat. Orang beriman kalau sudah mengetahui ini, tenang dia. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf bahwa mengimani qadar itu yudhibul hamma wal gham. Beriman kepada qadar itu menghilangkan kesusahan, kesedihan, kegundahan, akan hilang itu. Mengimani itu. Sudah ajal. Jadi kalau ada yang meninggal, ya sudah ajal, enggak usah takut. Ada penuntut ilmu meninggal, ada ustaz meninggal, ada syekh meninggal. Ya berarti sudah apa ini? Sudah ajal, sudah waktunya. Enggak usah ditakuti. Dan kita pun akan apa? Mengikuti mereka. Kan ketika kita ada yang meninggal, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Berarti kita ini milik Allah semuanya. Yang sudah meninggal dan kita pun akan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita masuk ke pemakaman, yang kita ucapkan apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah sama Saya ulangi lagi. Assalamualaikum ala diyar minal mu'min wal muslimin wa inna insya'Allah bikum lahiqun. Jadi kita menyebutkan di sini bahwa kita ini akan mengikuti mereka. Lahiqun artinya kita akan nanti mengikuti mereka, sama seperti mereka. Mereka meninggal, kita akan juga sama, pasti, gak mungkin enggak. Tapi kenapa orang pada takut sekarang ini? Ada berita kematian, takut. Enggak boleh orang beriman takut. Kita ini pasti akan mati. Yang perlu bagi kita sekarang ini mempersiapkan bekal untuk mati. Enggak usah takut. Karena ajal sudah pasti ajal itu. Jadi setelah kita menyebutkan bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, bahwa kita akan ikut, kita minta kepada Allah nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita minta kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah. Al-afiyah itu artinya diselamatkan dari azab, dari siksa, dari petaka. Kita minta kepada Allah. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian selanjutnya. Kemudian yang harus diketahui oleh setiap muslim bahwa kita wajib mengimani qada dan qadar yang baik dan buruk, manis dan pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perhatikan bahwa qadar ini ada yang baik, ada yang buruk, manis dan pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu kewajiban kita. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, saya bacakan riwayatnya. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, telah datang kepada Nabi SAW Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu an. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an, fima al-amalu al-yawma, afima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir am fima yastaqbil. Qala, la, bal fima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir. Qala, fa fima al-amal? Faqala, i'malu faqulun muyassar, i'malu faqulun muyassar. Dalam ayat yang lain sebutkan, i'malu faqulun muyassarun lima khuliqalahu. Kata Suraqah bin Malik bin Ju'sum radhiyallahu anhu, berkata, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami agama kami ini, seolah-olah kami diciptakan sekarang ini. Untuk apa amal hari ini yang kita lakukan ini? Apakah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan hari ini ini? Ini apa yang Allah sudah tuliskan dalam mahfud, yang sudah berjalan takdir, atau dengan apa yang akan datang? Kata Nabi, tidak. Yang apa yang kita lakukan hari ini, semua amal-amal itu berjalan dengan apa yang sudah dituliskan di lauh mahfud dan sudah berjalan dengan takdirnya. Ditanya lagi oleh Suraqah bin Malik, fa fimal amal, kalau gitu buat apa kita beramal kalau sudah ditakdirkan, buat apa kita beramal? Apa jawaban Rasulullah SAW? I'malu, beramalah kalian, fa kulun muyassar, semua sudah dimurahkan oleh Allah. Jadi suruh kewajiban kita apa? Mengimani takdir. Yang kedua apa? Beramal. Saya ulangi lagi, kewajiban kita mengimani takdir, kemudian yang kedua beramal. Bukan membahas, bukan. Kita enggak perlu bahas, sudah imani sudah. Jadi kewajiban kita untuk mengimani semua yang ada itu. Maka dalam hadis-hadis banyak sekali penjelasan tentang masalah ini. Kita wajib mengimani semuanya dan kewajiban kita mengamalkan. Jadi harus kita perhatikan bahwa kita kewajibannya untuk mengamalkan. Gak usah kita pikirkan bagaimana tentang takdir kita. Kita gak tahu enggak ada yang tahu, siapapun dia enggak ada yang tahu. Tapi kewajiban kita mengamalkan. Karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Nabi sudah jelaskan jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan, sudah jelaskan lengkap. Jalan yang membawa manusia kepada celaka, ke neraka, sudah jelaskan lengkap dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahih. Lengkap semua. Al-Qur'an ini kitab petunjuk hidayah, Al-Qur'an ini. Hudan linnas, hudan lilmuttaqin. Disuruh baca, pahami, diamalkan. Gitu. Bukan untuk dilakukan, bukan, tapi untuk diamalkan. Jelas, yang membawa manusia ke surga sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka sudah jelaskan lengkap, semua lengkap sudah. Enggak ada yang terluput. Makanya agama Islam ini sudah sempurna. Tinggal kewajiban kita mengimani dan kemudian mengamalkan. Ini penting dalam masalah kita beragama, penting supaya kita enggak bimbang dan enggak ragu. Karena setan terus berusaha bagaimana meragukan kita. Setan. Tapi kewajiban kita mengamalkan. Dan semuanya mudah. Enggak ada yang sulit dalam agama. Enggak mungkin Allah menurunkan agama Islam yang akan menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Agama semuanya mudah. Dan amal-amal syariat semuanya mudah. Enggak ada yang sulit bagi manusia. Tidak ada. Semuanya mudah. Enggak mungkin. Makanya Nabi bersabda, "Inna hadza dinun yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Agama Islam mudah. Enggak ada sulit, enggak ada yang susah. Dan semuanya yang membawa manusia ke sorga itu sudah jelas dan mudah, enggak sulit. Yang membawa ke neraka juga sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ayat-ayat menjelaskan tentang sorga banyak sekali. Ayat yang menjelaskan tentang neraka jelas sekali. Tinggal kita berusaha bagaimana kita mengamalkannya. Ketika sudah tahu itu, kemudian tetap kita mengambil jalan menuju neraka, yang salah kita. Yang salah kita. Karena kita punya kehendak. Makanya kita bahas yang selanjutnya, Al-Masyiah. Kehendak. Jadi manusia ini punya kehendak. Dia bisa pilih. Umpamanya ada pengajian. Mau ngaji dan tidak mau ngaji, dia punya kehendak. Umpamanya dia gak mau ngaji, ya berarti memang dia gak mau. Ada amal soleh, dia tidak mau amalkan. Ada perbuatan baik, dia gak mau amalkan. Dia punya kehendak. Ketika dia diazab oleh Allah, karena perbuatannya dia. Gak bisa, ya Allah, engkau sudah takdirkan dalam mahfud. Siapa yang tahu dari mahfud? Gak ada yang tahu. Engkau takdirkan saya begini. Gak ada yang tahu. Dari mana dia tahu? Orang. Jadi gak boleh orang itu menggunakan takdir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Gak boleh. Kalau musibah, boleh. Musibah, umpamanya terjadi banjir, ini takdir Allah, betul. Kemudian anaknya dia meninggal, takdir Allah, betul. Dalam masalah musibah, kalau menggunakan takdir dalam masalah maksiat, gak boleh. Saya gak sholat karena takdir Allah. Saya mencuri, takdir Allah. Orang berzina, takdir Allah, gak boleh. Tidak boleh. Dosa, dosa besar. Tapi kalau masalah musibah, boleh dia mengatakan ini takdir Allah. Kemudian yang ketiga, al-masyi'ah, kehendak. Itu bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanya dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Artinya gak mungkin ada terjadi di langit dan bumi yang Allah gak kehendaki, gak mungkin. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Mengimani masyiah, kehendak Allah yang pasti terlaksana, dan kudrah kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Tentang hal ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kata beliau, masyi'ta kana wa illam asya' wa masyi'tu illam tasya' lam yakun khalaqtal ibadah ala ma'alimta ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. Jadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang kau kehendaki pasti terjadi, kendati aku tidak mengendakinya. Sedangkan apa yang aku kehendaki, jika tidak engkau kehendaki, pastilah tidak terjadi. Khalaqtal ibada ala ma'alimta fa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Telah engkau ciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang kau ketahui. Di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Kepada ini engkau anugerahkan dan ini engkau terlantarkan. Ini engkau tolong dan ini engkau tidak tolong. Fa minhum syaqiyun wa minhum sa'id wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia, di antara mereka ada yang buruk, di antara mereka ada pula yang baik. Ini penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam diwan Imam Syafi'i, dijelaskan juga dalam kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Jadi Allah yang Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana, Allah memberi karunia kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahan dari siapa pun yang Allah kehendaki. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa pun yang Allah kehendaki. Jadi semua sudah Allah kehendaki, enggak mungkin ada terjadi yang Allah enggak kehendaki, enggak mungkin. Allah Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qadir berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai Rabb, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Dalam surah Ali Imran ayat 26-27. Untuk melihat di sini, Allah menyebutkan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan semua siapa yang Allah kehendaki. Allah menyebutkan dengan kalimat di sini yaitu kalimat mantasya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya. Apa yang Allah kehendaki? Adanya penguasa-penguasa yang zalim, Allah kehendaki atau tidak? Saya ulangi lagi. Adanya penguasa yang zalim, Allah kehendaki atau tidak? Allah kehendaki. Allah yang kehendaki. Tentunya apa yang Allah kehendaki banyak hikmahnya, banyak hikmahnya. Adanya Fir'aun, ya Allah yang kehendaki ada Fir'aun. Adanya Iblis, Allah yang kehendaki adanya Iblis. Adanya orang kafir, Allah yang kehendaki adanya orang kafir. Tapi semua ada hikmahnya. Dan semua perbuatan Allah itu baik semuanya. Kenapa? Allah ciptakan itu ada kehendak yang lain. Ada yang murni baik diciptakan oleh Allah, seperti malaikat murni baik, nabi-nabi murni baik. Tapi ada yang diciptakan memang jelek, murni jelek, seperti iblis, orang kafir, murni jelek. Tapi Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, seperti itu. Tapi jelas ada hikmahnya. Mengikuti ketika berbicara tentang kekuasaan, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kadang-kadang kekuasaan orang-orang yang zalim itu lama, bisa puluhan tahun. Fir'aun zalimnya luar biasa, mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi tetap ada dakwah dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, dan tetap dia demikian sampai dia mati dalam keadaan kafir. Seperti itu. Ada banyak hikmahnya agar manusia kembali kepada Allah. Jadi semua yang Allah takdirkan ini itu penuh dengan hikmah. Semua banyak hikmahnya. Puluhan hikmah. Enggak bisa dihitung, kata Imam Al-Qayyim. Kalau kita mau cari tentang hikmah Allah, ribuan hikmah yang bisa kita ambil dari semua yang Allah takdirkan, yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki semuanya ini. Jadi orang yang beriman itu melihat seperti itu ya ini kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Berbicara tentang kekuasaan, tentang penguasa, raja atau yang lainnya. Ini Allah berbicara tentang kekuasaan Allah. Kewajiban kita adalah bersabar terhadap kezaliman. Itu seperti itu. Jadi sebelumnya sudah ada penguasa yang zalim. Yang kita kewajibannya apa? Sabar. Sabar. Makanya di sini berbicara tentang kekuasaan Allah, kekuasaan yang Allah berikan itu ya dengan kehendak Allah. Kadang banyak kita lihat penguasa-penguasa yang zalim membunuh kaum muslimin, bukan satu, bukan dua, ratusan ribu, mungkin sudah jutaan sekarang ini. Contohnya seperti Syria. Syria, Bashar Assad. Orang semuanya bilang, kok gak mati-mati dia? Sampai sekarang gak mati-mati. Ini berjalan dengan kehendak Allah. Tentu ada hikmahnya. Kenapa Allah tetapkan dia seperti itu? Ada hikmahnya. Dan juga ada sebabnya yang kaum muslimin mesti mengambil pelajaran. Sebab asalnya itu untuk ingat, kenapa terjadi demikian sampai puluhan ribu, ratusan ribu? Hancur sudah semuanya. Itu awalnya apa? Awalnya kaum muslimin gak sabar. Dan harus ingat nih, awalnya kaum muslimin gak sabar. Apa? Demo kepada penguasa. Tuh ingat tuh, demo kepada penguasa. Akhirnya apa? Ya penguasa gak mau didemo. Gak mau diberontak oleh rakyatnya. Yang ada terus pembunuhan kaum muslimin. Sampai hari ini. Belum selesai itu. Maka ini disuruh ketika menghadapi penguasa yang zalim, jahat, disuruh apa oleh Rasulullah SAW? Disuruh apa? Sabar. Sabar. Yang penting kita melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhkan perbuatan maksiat. Sabar. Jadi jangan kemudian kita seperti, oh saya bisa, mampu melengsarkan. Ini kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan Allah. Penguasa ini diberikan oleh Allah kekuasaan sebagai cobaan ujian buat dia. Kadang kita mau lengserkan apa yang Allah sudah berikan. Bagaimana? Ini masa kekuasaan Allah yang kita harus sabar. Dan sebelum kita banyak, atau di zaman sahabat tabi'in banyak. Dan dulu ada namanya Hajjaj bin Yusuf dulu. Itu belum lama waktunya setelah Khulafaur Rasyidin meninggal, datang kekuasaan. Yang kemudian di situ ada gubernurnya Hajjaj bin Yusuf yang membunuh kaum muslimin, kurang lebih 120 ribu kaum muslimin dibunuh. Bukan sekaligus, terus banyak orang-orang yang baik dibunuh. Tapi berjalan dengan kehendak Allah. Mengikuti kewajiban kita untuk sabar. Dan Allah mengendaki semuanya ini, apa yang terjadi. Baik dan buruk berjalan dengan kehendak Allah. Kita orang kaya miskin berjalan dengan kehendak Allah. Orang dapat hidayah, petunjuk atau sesat berjalan dengan kehendak Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 25, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim." Allah menyeru manusia ke Darussalam, ke surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi masalah hidayah, masalah kesesatan, itu semua di tangan Allah. Allah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Perhatikan ya, manusia makhluk yang mengendaki Khalik. Allah penguasa, Allah pemilik langit dan bumi. Allah enggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, enggak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Makanya dalam masalah qada dan qadar itu enggak, kita harus jauhkan lima wa kaifa. Kenapa begini? Kok bagaimana kok bisa begini terjadi? Enggak boleh. Karena ini menentang takdir. Kewajiban kita mengimani sudah. Karena Allah sebagai penguasanya, Allah mendaki demikian, kewajiban kita untuk mengimani itu. Tapi yang harus kita ingat, bahwa Allah punya kehendak, manusia punya kehendak atau tidak? Punya kehendak. Manusia punya kehendak. Tapi apa yang dikehendak yang dikehendaki oleh manusia tidak pas dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidak akan berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Ya saya pikir sampai di sini dulu karena ini panjang pembahasannya. perlu sedikit demi sedikit supaya paham, karena takutnya antum berat ini masalah takdir ini. Cuma yang pokok, pada akhirnya semua ilmu itu mudah. Kewajiban kita yang paling pokok adalah mengimani dan mengamalkan. Itu penting dalam masalah takdir. Jangan nanya, kok kenapa begini, kok kenapa begini, yang gak bisa dijawab. Kok kenapa Allah ciptakan ini, kok kenapa terjadi begini, Allah sudah kehendaki. Kita gak berhak ngatur. Yang memiliki siapa? Allah. Kan manusia sekarang pengen jadi ngatur dia. Untuk urusan manusia aja manusia ngatur. Ini ya, urusan Allah aja manusia pengen ngatur. Apalagi urusan manusia. Kan gak boleh. Kita, kewajiban kita untuk mengimani dan mengamalkan. Semua dijelaskan dalam Al-Quran. Semua dijelaskan dalam sunnah Nabi. Tinggal kita amalkan, mudah, gak sulit. Kalau kita bertanya, gak akan bisa. Makanya pertanyaan-pertanyaan itu nanti ada penjelasannya, supaya juga antum paham sebelum timbul pertanyaan. Nanti ada pertanyaan lagi, masalah-masalah berkaitan dengan takdir. Antum lihat di halaman 346, halaman 346. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yang wafat tahun 321 Hijriah, beliau berkata, takdir adalah rahasia Allah. Takdir adalah rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hambanya. Tidak dapat diketahui oleh hambanya. Tidak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengan Allah ataupun Nabi yang diutus. Memberat-beratkan diri itu takalluf untuk menyelidiki hal adalah jalan menuju kehinaan. Terhalangnya ilmu dan membawa kepada sikap melewati batas dan penyelewengan. Waspada dan berhati-hatilah terhadap seluruh pendapat, pemikiran dan bisikan-bisikan yang jelek tentang takdir. Sesungguhnya Allah Jalla Jalalu telah menutup ilmu tentang takdirnya agar tidak diketahui oleh makhluknya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. Allah berfirman, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Barang siapa yang bertanya, kenapa Allah melakukannya? Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah buat begitu? Maka sungguh ia telah menolak hukum dari Al-Quran. Dan barang siapa yang menolak hukum dari Al-Quran, maka ia termasuk orang kafir. Dalam syarah akidah At-Tahawiyah. Maka ini hati-hati. Kita jangan bertanya, kok kenapa begini, kenapa begini? Sudah, terima. Apa yang Allah yang kehendaki. Jadi ya, pemilik itu enggak ditanya. Sebagai gampang, untuk ilustrasi yang gampang, ya. Sekarang antum punya ayam 100. Antum punya ayam. Yang ini dipotong, yang ini enggak dipotong. Punya hak enggak tuh ayam? Kenapa saya dipotong? Kok ini enggak? Punya hak enggak ayam nanya? Enggak punya hak. Atau yang punya kambing? Punya kambing dia 10. Dipotong yang 2 dipelihara, yang 6 dibiarkan. Yang 2 yang dipotong, kok kenapa saya dipotong? Kok yang itu gak dipotong? Punya hak gak dia? Gak punya hak. Itu supaya gampang. Ya, supaya gampang. Ketika kita sebagai pemilik, gak berhak dia untuk menanyakan. Sekarang langit, bumi, kita ini milik siapa? Milik Allah. Kan kita sudah mengatakan, inna lillahi wa inna lillahi. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Milik Allah. Kalau ini milik Allah, Allah punya kehendak kepada makhluknya apa yang Allah kehendaki. Gak perlu kita tanya. Kita kewajibannya untuk redha dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi apa yang Allah kehendaki buat kita itu baik. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Ayat banyak dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Terus kita ingat. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan silakan. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih untuk Al-Ustadz Jazakallahu khairan. Materi bahasan nasihat yang telah disampaikan sangat bermanfaat sekali. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Untuk pertanyaan kami akan angkat dari pesan singkat 0819896543, atau bisa Anda sampaikan melalui telepon 0218236543. Kami akan angkat pertama dari pesan singkat terlebih dahulu. Ya, ada pertanyaan dari pendengar kita, hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan ayat Al-Quranul Karim surat Ar-Ra'd ayat 11. Di dalamnya Allah menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Pertanyaannya Ustaz, apakah maksud dari ayat ini adalah takdir manusia yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz dapat berubah akibat perbuatan manusia itu sendiri? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 di ayat 11. Disebutkan, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Pertanyaan tadi berkaitan apakah ada perubahan yang Lauhul Mahfuz. Kaid Lauhul Mahfuz tidak berubah apa yang Allah takdirkan. Tapi tetap yang harus diperhatikan oleh manusia, manusia enggak ada yang tahu kan tentang apa yang Allah sudah takdirkan. Allah menyebutkan di sini Allah enggak akan rubah sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Perubahan itu Allah sudah catat Lauhul Mahfuz semuanya. Enggak ada sesuatu yang terluput. Tapi tetap harus berubah manusia. Sekarang umpamanya dia bodoh. Untuk bodoh berubah dia menjadi baik, menjadi berilmu, harus apa dia? Belajar. Ketika dia fakir, miskin, enggak punya apa-apa, dia harus berubah untuk bisa memberikan nafkah buat dirinya, istrinya, anaknya. Dia harus apa? Harus usaha. Seperti itu. Harus ada perubahan dari dia. Kalau dia gak berubah, ya dibiarkan. Karena dia gak mau berubah. Manusia ini berbuat dosa, berbuat maksiat, dia ingin baik, ya harus berubah, taubat atas semua dosanya. Allah gak akan rubah sampai mereka. Mereka harus rubah dulu. Kan manusia punya kehendak, punya keinginan. Dan dia mampu untuk bisa merubah. Allah akan rubah, Allah akan tambah hidayah kepada dia. Tapi dia harus usaha untuk merubah itu. Jadi Allah gak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah. Sekarang kondisi yang ada, umpamanya saya ambil contoh tentang adanya kezoliman penguasa umpamanya, atau pejabat-pejabat yang zolim dan segala macam. Sekarang kita ingin merubah, kita harus merubah dulu dari kita. Gak mungkin ada perubahan kalau kita gak merubah dari kita dulu. Kita belajar akidah yang benar, memahami Islam yang benar, mengamalkannya, istri kita, anak kita, harus perubahan. Nanti masyarakat baru ada perubahan nanti. Jadi kalau gak ada usaha, gak mungkin. Perubahan mau cepat gak mungkin. Dan perubahan itu harus dari bawah, gak bisa dari atas, gak bisa. Dan orang kadang-kadang karena kebodohannya, ya bisa akan baik bangsa ini, pemimpinnya roba, lengser, nanti ganti lagi. Gak bisa seperti itu. Ya harus diroba dari bawah, karena itu yang dikendaki. Antum lihat bagaimana para al-nabi dan para rasul, penguasa juga zalim, tapi mereka merubah dulu, dakwah dulu. Diroba, baru ada perubahan nantinya. Dan ini ada di buku ini, ada di buku syarah akidah ada. Bagaimana cara merubah itu ada, saya sebutkan. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta anfusihim. Ya, silakan yang lain. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami angkat dari telepon. Silakan 0218236543. Halo. Iya, silakan. Saya ya. Iya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Kang Wanjo dari Jakarta Selatan. Silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok di TV tapi masih bisa nggak nih Ustaz jadinya? Ya silakan langsung ke pertanyaannya, Bapak via telepon saja Pak ya. Oh gitu, ya. Langsung. Iya, iya silakan. Oh gitu. Ada delay Bapak, silakan Pak. Oke delay. Oke. Jadi begini, Ustaz kan tadi menyampaikan apabila ada pemimpin yang zalim, ya intinya kita harus bersabar, bersabar dan bersabar. Tapi di dalam surah Ar-Ra'd tadi la yugayyiru bi qaumin wa la yugayyiru, yang seperti itu tadi. Nah, kan kita Allah tidak akan berubah suatu kaum, entah nikmat, entah kondisi, entah situasi, kecuali kaum itu sendiri yang berubahnya. Nah, berarti kan kita sabar ini, apakah sabar dan berdoa saja, atau lalu usahanya di mana? Iya. Nah, usahanya itu begini, misal, apakah ada perjuangan, ya memang bukan memberontak, sebelum ke arah sana, sebelum demo, ya kan, apakah kita ini harus ada usaha gitu loh, tidak hanya sabar bentuk dan berdoa usahanya saja. Bagaimana begitu ya, baik. Ada usahanya, ada ikhtiar dari Ustaz, ikhtiarnya itu bagaimana kalau menghadapi pemimpin atau orang-orang yang zalim. Baik. Karena kan saya setuju 100%, jangan sampai kita memberontak atau frontal, akhirnya jadi kehancuran seperti itu ya. Terima kasih Pak atas interaksi dan pertanyaan yang diajukan. Barakallahu fiik, kita sampaikan untuk kalau Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik, Khotbah Islam, kami sampaikan permohonan maaf karena koneksi dari kajian terputus. Dan ya, alhamdulillah sudah terkoneksi kembali. Barangkali ya kami sampaikan atau kami ulangi pertanyaan yang tadi datang dari pendengar kita di dari Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa bagaimanakah bentuk dari usaha yang bisa kita tempuh untuk menghadapi adanya kezaliman baik dari pemerintah ataupun orang-orang yang berlaku zalim. Mohon penjelasan dan nasihat terkait dengan pertanyaan sebelumnya, ayat Ar-Ra'd 11 tadi Ustaz. Barakallahu fiik. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirul dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Khotol Islam pendengar dan pemirsa Roja, sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf karena sempat terputus koneksi dari kajian yang kita simak di pagi hari ini. Kita akan coba untuk menyampaikan kembali pertanyaan yang tadi disampaikan oleh pendengar dari Jakarta. Ya, inti pertanyaan dari beliau terkait dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi, Ustaz, terkait dengan suatu negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, bagaimanakah bentuk dari usaha yang kita diperbolehkan untuk lakukan, karena banyak hal yang terkait dengan kezaliman ini kita juga harus bersabar, namun usaha apa yang harus kita tempuh untuk merubah pemimpin yang zalim tersebut, Ustaz? Demikian inti dari pertanyaan yang disampaikan, mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bersabar dengan pemimpin yang zalim? Jawabannya ada di buku ini di halaman 573 dan seterusnya. Jawabannya ada di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah halaman 573. Saya bawakan penjelasan Imam Al-Qadi Ali bin Ali bin Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Dimashqi Al-Hanafi rahimahullah, yang terkenal dengan Imam Ibn Abdul Aziz, yang wafat tahun 792 Hijriah. Beliau berkata, hukum mentaati ulil amri adalah wajib. Arti penguasa atau presiden itu wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim. Karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menguasakan mereka atas diri kita melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Maksudnya, adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim dengan sebab dosa siapa? Rakyatnya. Adanya penguasa yang zalim dengan sebab dosa rakyatnya. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, bertobat serta memperbaiki amal perbuatan kita. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 29, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ada juga yang mengartikan, demikianlah kami menguasakan sebagian orang-orang zalim atas sebagian mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman itu. Kezaliman yang dilakukan rakyat banyak, bukan satu, bukan ratusan, ribuan. Rakyat berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat bid'ah, meninggalkan sholat, durhaka pada orang tua, mengambil hak orang lain, dan itu banyak ribuan udah kesalahan. Ketika mereka berbuat kezaliman, maka penguasa juga zalim. Itu. Makanya Syekh Albani rahimah berkata, penjelasan ayat di atas sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita, karena itu agar umat Islam selamat dari pemimpin yang zalim. Untuk selamat bagaimana? Yang pertama, hendaknya kaum muslimin bertaubat kepada Allah atas semua dosa. Dosa yang paling besar apa? Syirik. Kemudian yang kedua, hendaknya mereka memperbaiki akidah mereka, memperbaiki tauhid. Dan ini belum dilakukan oleh umat Islam, belum. Dan belum juga dilakukan oleh para dai untuk mendawakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Baru sebagian kecil mendawakan dakwah tauhid. Yang lain belum mendawakan dakwah tauhid. Jadi harus dilakukan dulu perubahan ini. Yang ketiga, hendaknya mereka mendidik diri dan keluarganya di atas Islam yang benar sebagai penerapan ayat ini. Ayat yang tadi dibacakan itu, surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang pada diri mereka. Artinya kita harus didik dulu diri kita. Istri kita, anak kita. Kita enggak akan ditanya oleh Allah tentang pemimpin kita. Perhatikan, Allah enggak akan tanya siapa pemimpin kita, tapi Allah akan tanya bagaimana tentang kita. Kita ngurus enggak diri kita, istri kita, anak kita akan ditanya Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Kita enggak akan ditanya siapa pemimpin kita. Tidak. Tapi kita akan, kenapa kamu tidak didik istri kamu, anak kamu di atas Islam yang benar? Jadi ini harus. Jadi untuk menghindarkan diri dari kezaliman penguasa, bukan dengan cara menurut pengesangkaan bagian orang dengan demonstrasi, memberontak, mengangkat senjata, ataupun dengan cara-cara kudeta, karena demikian termasuk bid'ah dan menyalahi nas-nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan, dan pasti Allah akan menolong hambanya yang menolong agamanya. Allah berfirman, wa yansurunallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah itu maha kuat dan Allah itu maha perkasa. Jadi agama ini pasti akan ditolong, cuma diuji dulu. Gitu. Tapi kita gak boleh pesimis, kita harus optimis. Bahwa masa depan di tangan Islam. Itu harus kita ingat. Mungkin satu lagi terakhir. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu terakhir dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari beberapa penanya yang intinya sama. Terkait dengan pernyataan Ustaz tadi bahwa kita tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan bagi kemaksiatan, yang jadi pertanyaan kami adalah apakah boleh bagi kita untuk bertanya, bermuasabah pada diri kita, kenapa kita melakukan hal tersebut? Apakah sesuatu yang menjadi kelalaian dan kesalahan kita, kemaksiatan kita di masa yang lalu juga termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Berdosakah kita kalau kita bertanya kenapa kita melakukan hal tersebut? Demikian Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Iya. Berkaitan dengan takdir itu, Allah tidak perlu ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Sekarang yang sudah terjadi pada diri kita, kewajiban kita untuk merubah kepada yang lebih baik. Jadi enggak usah lagi kenapa ya dulu saya berbuat begini, kenapa begitu? Sudah terjadi sudah. Allah sudah takdirkan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu kan membuat kita tambah menyesal nantinya. Itu membuka pintu apa? Setan. Coba kalau dulu saya berbuat begini, enggak akan terjadi begini. Ini insyaallah nanti saya akan bawakan hadisnya pada pekan yang akan datang. Jadi kenapa saya begini akan terjadi begini? Enggak, sudah Allah sudah takdirkan. Jangan membuka pintu setan. Fa'inna lau taftahu amana syaitan. Karena lau, kalau seandainya dulu saya enggak begini, enggak akan terjadi begini. Kalau dulu saya enggak berteman dengan orang itu, enggak akan terjadi begini. Sudah terjadi sudah. Jangan menambah penyesalan. Jangan. Artinya ini sudah terjadi, kita minta ampun kepada Allah. Qaddarallahu wa ma syaa. Yang kita ucapkan qadar Allah, ini sudah Allah takdirkan, sudah terjadi. Kewajiban kita yaitu kita introspeksi diri tentang apa yang kita lakukan. Ini banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sekarang kita bertaubat kepada Allah. Sudah tutup buku yang lama itu, tutup sudah. Dosa-dosa yang kita lakukan tutup. Jangan diceritakan pada orang. Jangan diingat lagi. Tutup sudah. Ini perbuatan dosa sudah seperti itu. Sama kita berbuat baik pada orang juga tutup. Gitu. kita menutup kebaikan, yang kita buka lagi kebaikan, nanti timbul riya dan segala macam yang enggak diterima amal kita. Makanya ada seorang ulama asal mengatakan, uktum hasanatika kama taktum sayyiatika, tutup kebaikan kamu sebagaimana kamu tutup kejelekan kamu. Jadi yang dulu-dulu itu jangan ceritakan lagi. Kalau kita ingat lagi, nanti kita akan nyesal, sedih lagi, sudah terjadi. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita hidup ini bukan untuk masa yang lalu. Kita untuk hidup untuk masa yang akan datang. Apa sih yang harus kita kerjakan hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa amal soleh yang kita lakukan? Itu yang kita lakukan. Tapi taubat terus. Karena itu kewajiban seumur hidup, taubat itu. Kewajiban seumur hidup. Siapapun dia orangnya, wajib taubat kepada Allah. Wajib dia minta ampun kepada Allah semua dosa. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan untuk hidup masa lalu. Mengenang lagi masa lalu, jangan. Kita hidup buat hari akhirat ini. Apa yang harus kita lakukan? Amal apa yang belum kita lakukan? Dari amal-amal soleh. Itu yang harus kita lakukan. Yang dulu sudah. Tutup sudah semuanya. Jangan bergaul lagi dengan teman yang jelek. Jangan melakukan lagi perbuatan yang haram. Jangan kerja lagi di tempat yang haram. Sudah kita keluar. Dan jangan kita ingat lagi sudah. Yang harus kita lakukan sekarang ini, apa sih yang harus kita lakukan dari amal-amal yang Allah redoi dan Allah cintai? Tinggalkan semua perbuatan dosa, bertaubat kepada Allah, dan insya Allah kita kalau terus seperti itu dan kita berbuat baik, akan dihapuskan semua dosa-dosa kita oleh Allah. Dan kita kalau terus istiqomah di atas taubat kita, di atas ketaatan, Allah akan tutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.